dalam wajah yang ayu, kata manis di bibir merah delima terungkap membara. Selubung sutra menerawang jauh menembus ke dalam, segalanya terungkap menyibak dosa ingatkan manusia. Tiada citra damai dan memeluk dirimu, tiada terang dalam tabir hidupmu, noda hitam pekat yang menggores hatimu. Selubung sutra menerawang jauh menembus ke dalam, segalanya terungkap menyibak dosa ingatkan manusia. Menerawang jauh menembus ke jalan, segalanya terungkap menyibak.